titik-titik noda tertinggal di dalam dada. Guratan hatiku masih ada, tergores ingatan, pahit ku rasakan. Hari ini hati masih luka. Coba melupakan segalanya, namun titik terang tiada datang. Lagi makin kelam, luka makin dalam. Hati ini hancur jadi debu. Hanya satu kan ku daki, langit pun ku seberang.